Terus kan, teruskan. Ya. Apa yang saya takut ya dalam berjanji dalam maulid ni, syirikat. Yang lain mungkin dengan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan. Tapi syirik ini dengan taubat saja. Dengan taubat yang sungguh-sungguh kita tinggalkan. Sebab syirik dosa besar yang paling besar. Inna syirk la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman paling besar. Dosa besar paling besar, kezaliman paling zalim. Ya? Subhanallah. Jangan zalimi diri antum dengan berjanji ini. Kalau orang mengatakan yang lain ustaz, itu lakum dinukum waliyadi, jangan gunakan. Tetapi kita katakan itu nasib kau, itu nasib aku. Ya, nasib kau, kau dah buat syirik, kau tak dapat ilmu, itu nasib kau. Teruskan sahabat soalannya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Soalannya itu sesudah mandi biasa, bukan mandi junub, apakah perlu saya berwudu lagi? Saya ada terjumpa dalil iaitu telah berkata Aisyah, artinya adalah Rasulullah SAW tidak berwudu sesudah mandi. Riwayat Tirmizi dan lainnya. Telah berkata Ibu Rumah, artinya tak kala ditanya akan Nabi SAW tentang wudu sesudah mandi. Katanya, manakah wudu yang lebih rata daripada mandi? Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kalau benar, bagaimanakah caranya saya mandi biasa untuk solat? Apakah sama seperti mandi junub yang mana saya wajib berwudu dulu? Saya dah bincang tentang hadis ini. Tak tahu di sini. Innamal a'malu binniyat. Niat kita tadi bukan berwudu, tapi niat kita mandi biasa. Atau kadang-kadang tak mandi biasa saja. Sebab katanya dia mandi biasa. Wudu punya syarat. Wudu punya rukun. Ya? Jadi kalau wudu dengan mandi berbeza. Syarat mandi berbeza, syarat wudu berbeza. Syarat tayamum juga berbeza. Jadi, hingga kalau orang katakan tadi mandi hadas, dia berwudu, kemudian mandi hadas, apakah bila dia batal kena wudu semula, ya kena wudu semula. Mungkin benda ni boleh diulang semula. Saya ingat saya akan cari kertas kerjanya tentang ni dan kita bincang semula. Tidak. Tidak dianggap berwudu orang yang mandi. Kerana ini malah malu berniat. Dia tak berniat pun. Betul kan? Dia mengatakan tadi saya mandi biasa. Boleh tak saya jadikan mandi itu seperti wudu ataupun berwudu? Tidak. Niat wudu, wudu. Berwudu, niat mandi, mandi. Kecuali kalau kita katakan kita berhadas besar, sunnah ataupun contoh Rasulullah SAW, bila seorang hadas besar, jangan mandi kecuali berwuduk dulu. Setelah berwuduk, wuduk yang sempurna seperti wuduknya salat, barulah kita katakan boleh gunakan wuduk itu untuk salat kalau tidak batal. Kalau batal, kita kena ambil wuduk semula. Wallahu'alam, itulah yang paling benar. Teruskan, ada soalan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya contoh selawat yang disuruh oleh Rasulullah pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Bagaimanakah selawat yang bid'ah seperti selawat Badar, selawat Nariyah, selawat Nariyah, selawat Al-Fatih dan lain-lain? Banyak selawat-selawat yang disebut itu adalah selawat-selawat bid'ah. Ada satu buku yang ditulis oleh Ustaz Hakim tentang selawat Nabi. Kita boleh edarkan semula ke sini. Antum lihatlah. Ya. Yeah? Selawat memanglah Allah mengatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berselawat atas Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi. Kerana satu kali kita selawat, Allah akan selawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Jadi kita berselawatlah. Begitu juga hadis yang mengatakan kalau kita salat selawat sekali kepada Rasulullah, kita diselawat oleh Allah 10 kali, itu hadisnya Muslim. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi 10 marrah. Siapa yang berselawat atas Rasulullah sekali, maka Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Apa arti selawat Allah? Keberkatan, rahmat, hidayah, pahala dan sebagainya. Kemudian di dalam satu hadis Tirmizi Ibn Hibban, hadis sahih, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaru salatan. Orang yang paling mulia di sisiku di hari kiamat nanti adalah orang yang banyak berselawat. Ya? Makanya bila kita nak berdoa, kita iringi setelah memuji Allah dengan selawat. Tetapi kan bukanlah selawat-selawat melalui berjanji seperti ini, tunggu malam Jumaat, tunggu setahun sekali, tak ada. Ya? Kemudian inna Allah idha ahabba qawman Subhanallah. Ini satu hadis ya. Jadi kalau kita cintakan Allah dan cintakan Rasulnya, kita antaranya banyakkan selawat. Tapi selawat-selawat yang sebenar. Ya, insyaAllah. Teruskan sahabat. Tadi soalannya tak, macam tak habis ya? Dalam berdoa, perlu tak kita menyatakan dosa kita? Contohnya, saya telah berzina, saya telah mencemar, dan saya telah datangi dukun. Apakah huruf maksiat jika boleh lafazkan adarianya kurang sopan atau melanggar tata cara berdoa? Okay. Itu doa yang paling baik. Sebut dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi bukan kepada manusia, kepada Allah. Kepada manusia jangan. Tolong jangan ceritakan dosa yang kita lakukan kepada manusia. Manusia akan mengaibkan kita. Ulang lagi sekali. Tolong jangan ceritakan keaiban kita kepada manusia. Adukan kepada Allah. Kalau anta adukan kepada manusia, manusia akan mengumpan anta. Ya, menghina anta. Menjadikan anta bahan itu dan ini. Adukan kepada Allah. Kalau orang sudah mencuri, sudah berzina, sudah minum khamar, bercakap bohong dan sebagainya, baik ini disebut. Ya Allah, aku sudah melakukan itu dan ini, minta pengampunan. Bermakna kita tahu, itu dosa. Dan kita minta pengampunan tu. Itu yang disuruh. Jadi bagi muslimin dan muslimah, kalau disebut dosa-dosa yang dilakukan, itu memang bagus. Hatta di dalam sujud, kita boleh buat seperti itu. Subhanallah. Mintalah pengampunan dan sebut dosa-dosa yang sudah dilakukan. Itu hukumnya sunnah, Syekh. Hukumnya sunnah. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan saya telah pergi melawat ke rumah kawannya dan ahli keluarganya meninggal dunia di tengah malam. Innalillah. Bila tiba di sana, ahli keluarga sedang berbual dengan tamu yang hadir di ruang tamu. Sementara mayatnya ada di dalam bilik. Soalan, apakah yang patut dilakukan oleh waris dan tamu yang hadir sementara menunggu untuk dimandi dan dikafankan pada esok hari ini? Harap Ustaz jelaskan. Terima kasih. Bagusnya kalau mayat ini pakaiannya belum disalin, disalinkan. Disalinkan pakaiannya. Kalau matanya terbeliak, ditutup matanya. Dan bagusnya ditutup keseluruhan sampai mukanya dengan kain. Dan kalau boleh kainnya jangan kain yang ada gambar. Seperti gambar burung. Sebab banyak orang-orang kita pakai kain batik. Kadang gambar angsa, gambar burung, tak apa-apa. Itu tak boleh. Ya, kalau boleh cari airplane tak jadi masalah, tutup saja. Tak kira kain hitam ke kain putih. Di dalam hadis Rasulullah, kalau mayat ini boleh bercakap, apa diminta? Cepat-cepat. Nasib mayat tak boleh bercakap. Ya? Kalau boleh bercakap, isi lari dulu. Jadi oleh kerana mayat ini kata Rasulullah tak boleh bercakap, kalau boleh bercakap, dia mengatakan cepat. Cepat urus. Jadi walaupun katakan kita di sini tidak boleh mengemumikan mayat di waktu malam, tapi lebih baik kita mandikan lebih awal. Sebab bila dimandikan lebih awal, waktu kita nak solatkan semua dan sebagainya, tak ada masalah kan. Cuma ada tiap hari orang bertanya kepada saya, Ustaz, apabila suami saya meninggal, boleh tak saya cium? Eh, suami kau. Ada orang mengatakan kalau titiskan air mata jatuh ke mukanya, maka batallah air sembahyang si mayat. Ya, Syekh. Nak sembahyang ke mayat ni? Yang penting mandikan. Ya kan? Lepas mandi tak ada sah batal lagi. Orang mati ni yang wajib memandikan orang hidup. Apakah dia batal tak batal, itu bukan urusan dia lagi. Idza matal insanu inqata'a amaluhu kullu illa min thalath. Mati anak Adam tak ada kena-mena lagi dengan dunia. Yang berurusan dengan mayat ni kita. Urusan dia dengan Allah dah habis. Istilah batal tak ada lagi. Kalau tak dimandikan kita semua berdosa sebab fardu kifayah. Ya kan? Jadi kalau dia, kalau keluarga nanya, nak cium tak ada masalah. Tak ada masalah. Apakah bila beritis air mata batal, tak ada istilah. Air mata manusia bukan najis. Betul kan? Tak ada kena-mengena. Tak mengotorkan mayat, insyaAllah. Ya, teruskan sahabat. Ustaz, puji-puji dan selawat, apa bezanya? Puji, katakan Alhamdulillah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kalau kita nak berdoa, supaya diterima doa kita, ulang lagi sekali. Supaya doa kita, wahai muslimin dan muslimah, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama puji Allah. Apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling kurang. Kemudian selawat dan salam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Itu paling kurang. Kemudian berdoa. Jangan lupa ya. Tetapi di dalam sujud, apakah kita perlu hamdalah? Tak perlu sebab kita semasa takbiratul ihram kita sudah hamdalah. Jadi waktu sujud, minta terus saja. InsyaAllah. Teruskan. Ada usaha. Adakah sahih bahawa Nabi SAW wafat pada 12 Rabiul Awal? Dia wafat pada 12 Rabiul Awal hari Senin, betul. Tetapi lahirnya pada 9. Wafatnya betul hari Senin, 12 hari bulan. Tapi kelahirannya 9, itu yang sahih. Maksudnya kita patutnya pada hari itu bukan bergembira, bukan panggil penyanyi. Ya, bukan panggil. Sekarang ada pelawak je. Pak Osman betul kan? Di Singapura ada pelawak. Hari kewafatan Rasulullah SAW mereka berlawak je. Satu je takut kepada Allah SWT. Ini maksudnya dah jelas pedoman ya. Teruskan soalan. Soalan, assalamualaikum Ustaz. Yeah. Ustaz, adakah Imam Ghazali adalah seorang sufi atau ahli sunnah? Dia ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dia lebih banyak menghabiskan masanya kepada kesufian. Tetapi di akhir hayatnya ada orang tak mau percaya. Akhir hayatnya dia kembali kepada sunnah sepenuhnya. Dia ahli sunnah wal jamaah seperti kita. Tetapi oleh kerana dia banyak bermain falsafah, falsafah sufi, akhirnya dia mengatakan dia dah masuk dalam perut falsafah, dia tak boleh keluar. Dia dah masuk dalam perut falsafah, dia tak boleh keluar. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya setelah dia bertobat daripada kesufian. Teruskan soalan. Melafazkan cerai atau talak dalam keadaan marah, adakah sah? Tolong Ustaz cerita. Ini jawapannya senang, kita dah kuliahkan. Isa jawab saja. Ustaz Isa jawab kuat sikit. Tak sah. Okey, kalau orang marah sekali jatuhkan 3 sekali. Tak sah. Okey, dia tak marah, tiba-tiba dia gurau-gurau, aku jatuhkan 3 talak. Sah tak? Sah. Sah, tapi jatuhnya? Satu. Itu namanya talak bid'ah. Gini ya. Kalau kita terlalu marah, kita hilang akal, hilang kawalan. Kita lebih emosi daripada akal kita. Makanya seorang yang selalu marah, kadang-kadang marah tendang apa? TV-nya baru beli ditendang dia pecah, ya kan? Isteri dulu dia tackle setengah mati, lempang. Itulah marah sangatlah tu. Kalau dia mengatakan aku ceraikan kau, tak jatuh talaknya kerana marah. Tak jatuh talaknya? Iya. Kita nanti boleh bawa dalam Tawdihul Ahkam, Syarah Subul Salam, itu dijelaskan panjang lebar tentang hadis ni. Begitu juga orang yang mengatakan aku talak engkau 3 talak, jatuhnya 1. Tapi jangan report ke Jabatan Agama. Kalau report dikatakan 3. Bagi kita kejadiannya bukan bilangannya. Hatta orang mengatakan saya talak engkau 1,000, tetap 1. Sebab kejadiannya. Tapi di sini mazhab Syafi'i mereka mempertahankan ini. Sedangkan kata Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Begitu juga Imam Ahmad. Bila kau dapati hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Jadi kita katakan bahawa orang dalam keadaan marah, tak jatuh talaknya. Kalau katakan dia tak dalam keadaan marah, ya, dia katakan aku ceraikan 3, tetap jadi 1 jatuhnya. 1 saja. Ini perlu dipahami. Pernah berlaku ya, satu orang hamba Allah, dia cemburu dengan suaminya. Sebab suaminya dia nampak dengan perempuan. Dia bergaduh-bergaduh minta cerai. Sekali suaminya mengatakan, aku ceraikan kau 3 talak. Pergi Jabatan Agama. Jadi ada saksi, Jabatan Agama tulis sebagai 3. Lepas tu pergi Rumana. Kata Anak tersilap. Kalau pergi Rumana tadi, Anak katakan 1. Jabatan Agama mengatakan 3. Tak boleh balik. Kalau nak balik juga, sudah dicatat Jabatan Agama. Ya kan? Kalau dinikah, tak sah. Bagi Jabatan Agama, bagi kami, sah. Malah boleh rujuk sebab indah belum habis. Tapi takkan kita nak lawan Jabatan Agama? Ya, tak boleh apa-apa. Nak katakan hantar menyesal sekarang kan? Makanya perlu belajar. Ini nikmat belajar. Betul kan? Banyak orang ceraikan 3 talak lepas habis iddah baru cerita dengan anak. Anak tanya, dah pergi Jabatan Agama? Dah pergi Jabatan Agama atau pergi Mahkamah Syariah? Bermakna habis. Akan dicatat, tidak boleh rujuk semula. Tapi bagi kita, kejadiannya. At-talaku marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kejadian talak itu 2 kali. Sama ada engkau pegang dengan ma'ruf baik atau dilepaskan dengan kasih sayang. 2 kali saja. Lepas 2 kali diceraikan, yakni 2 kejadian setelah habis iddah, habis tidak boleh rujuk sama sekali. Ya? Kalau dah 3 kali tidak boleh. Ada istilahnya Cina buta. Kau Cina jadi mangsa. Kenapa Cina ya? Allahu Akbar. Ini perbuatan ini haram. Dan kalau katakan cina buta, ini haram. Kalau tengok filem-filem apa ni, sampai banyak pokok nak tengok, dipegang tak pegang. Kalau dia kahwin juga, yang sudah diceraikan 3 kali, dia kena dengan suaminya yang baru, dia kena bersetubuh. Bersetubuh, khasyafahnya, khasyafahnya perlu masuk ke faraj perempuan. Istilahnya apa dia? Keris masuk ke sarung. Kalau cuma langgar-langgar je tak masuk, ceraikan, tak boleh. Faham maksud anak? Tidak boleh. Dia tak boleh kembali kepada suaminya. Suaminya yang asal lah. Jadi kalau dia nak kembalikan kepada suaminya yang asal, dia kena berkahwin, betul-betul kahwin. Disetubuhi, walaupun sekali, dia bermakna kalau diceraikan, baru boleh rujuk kepada suaminya. Yang dah 3 kali kan? Yang apa dah 3 kali talak, kalau dia kahwin yang baru, nak rujuk, kena berkahwin dengan cara yang sempurna. Ya, satu lagi kalau dua soalan tak ada masalah kalau ada masa. Boleh tak kalau kita menghadiri ceramah pada lepas isyak di masjid pada hari maulud tersebut hanya untuk mendengar ceramah? Boleh Ustaz jelaskan? Ana tegas dalam masalah ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dengan batil. Ceramah maulid ini tak ada berkahnya. Ada orang sunnah mengatakan saya nak nasihat di situ. Jangan. Syubhat itu. Ada syubhat. Kalau tak nak nasihatkan, buat kelas seperti ini. Buat ceramah di hari lain. Kenapa mesti maulid? Mesti maulid. Sebab maulid ini mereka mengatakan kan baik ada ceramah. Dan kalau kita tengok kain banner ataupun kain rintang, tidak ditulis menu makanannya. Yang ditulis ceramahnya. Syekh ni berceramahnya. Tidaklah dikatakan apa, brand ni apa di sini? Brand gam ke, nasi putih ke, nasi sambal, tak ada. Tapi ditulis itu ceramahnya. Bermakna ceramah lah menentukan. Dia jadi tak jadi. Kalau ceramah tak jadi, biasanya kan tak jadi. Jadi ceramah lah penentu antara berjayanya sesebuah apa ni, majlis maulid. Kalau boleh jangan pergi. Daripada anda pergi majlis maulid, anda beli kitab, anda baca. Itu lebih baik. Mengharamkan langsung. Ya. Ya. Teruskan. Ambil dalam internet. Assalamualaikum Ustaz. Jasad dan roh orang yang telah meninggal, mana yang diperiksa di barzakh? Kalau roh atau jasad yang diperiksa di kubur, adakah dua-dua merasakan kita di kubur itu? Harap siksaan roh lebih perik daripada siksaan fizikal sebenarnya. Ya? Contohnya, kita tengok orang tidur, boleh menjerit ya? Menjerit minta tolong. Kalau kita tak kejutkan, memang dia terseksa. Ya kan? Alah kulihal yang diseksa, seksa kubur, alam kubur adalah alam roh. Roh yang diseksa sama seperti tersiksanya apa? Fizikal dia. Fizikalnya sudah ditinggalkan di mana? Di bumi. Dia di atas. Dia tetap dapat siksaan. Dia tetap dapat siksaan. Sehingga kita disuruh dalam hadis Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku atau selamatkan aku, lindungi aku daripada siksa kubur. Kadang-kadang disebut fitnatul qabr. Fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Siksa kubur. Jadi kita kalau waktu sujud terutamanya, kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada fitnah kubur. Di empat. Iya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri atau adabil qabri wa fitnatil mahya wa fitnatil masih ad-dajjal. Ada lagi apa? Allahumma inni a'udzubika min, subhanallah, bila baca ni ingat. Jahannam. Iya. Min adabi jahannam. Ada empat. Ataupun min ghalabati ad-daini wa kahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-daini wa kahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku daripada tekanan hutang. Sebab orang manusia bila berhutang banyak sangat, dia jadi pembohong. Silap-silap jadi pembohong. Ataupun jadi orang yang lari sana, lari sini, tak menentu. Azab tu. Betul kan? Kedua, jangan dibuli oleh manusia. Manusia ni, kalau dah buli kita, kita jadi manusia tak ada harga. Faham maksud ana? Jadi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku, jangan kau jadikan aku orang yang dibuli. Tahu dibuli? Diperkecilkan, diperkatakan oleh manusia. Cuba lihat. Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Orang Islam itu di atas. Bila dibuli, diperkotak-katikkan, dia jadi orang bawah. Walillahil izzah walirasulihi walilmu'minin. Kebesaran itu, kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasul dan orang beriman. Dia minta kepada Allah SWT supaya kita jadikan orang yang mulia. Iya kan? Tidak ada orang Islam, patutnya orang Islam tidak minta sedekah di tepi jalan tu, tidak ada patutnya. Tapi hari Jumaat di Singapura masih ada biji-biji ya? Iya. Sedangkan yadul ulia khairun min yadus sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang minta. Subhanallah. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya kita, keluarga kita jangan jadi orang seperti itu. Jadilah orang mulia insyaAllah. Di sisi Allah dan di sisi manusia. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Orang yang dah mati, roh dia tinggal di mana? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sudah mati, rohnya di alam barzah. Di mana alam barzah? Di langit. Atau disebut alam roh. Alam roh. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz pernah berkata satu ketika yang lalu bahawa tasawuf itu bukan akhlak dan akhlak itu bukan tasawuf. Boleh Ustaz jelaskan perbezaannya? Terima kasih. Iya. Yeah. Akhlak itu Al-Quran. Apabila Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW, katanya khuluquhul Quran. Quran itu tasawuf. Tidak ada kalimat tasawuf dalam Al-Quran. Bila Rasulullah SAW, bila Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, dia mengatakan khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu Quran. Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau yang Muhammad punya akhlak yang mulia. Kemudian khairun nas ahsanuhum khuluqan. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang sebaik-baik akhlaknya adalah orang Islam. Sebab kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Sufi, tasawuf itu daripada Greek. Kalimah sufi, kalimah tasawuf diambil daripada kalimah falsafah. Dalam bahasa Arabnya filosofia, falsafah. Falsafah ini tidak ada dalam Al-Quran. Kalimah falsafah tidak ada dalam Al-Quran. Tolong cari kalau ada, potong kepala saya. Tak ada. Quran bilughatil arabin mubin. Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fasih, yang asli. Filosof, falsafah itu daripada Greek, Yunan. Bagaimana Yunan boleh masuk dalam Al-Quran? Lihat, falsafah mencari kebenaran. Kebenaran bukan dicari dengan akal. Sebab falsafah mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, dua. Satu, urusan dunia. Okey, pakai falsafah. Lagi satu, urusan yang gaib, urusan agama yang gaib. Makanya kita katakan falsafah ada dua, satu fizik, satu metafizik. Yang fizik, iya, teruskan. Yang metafizik, kena ambil Quran. Sebab metafizik mengatakan tentang alam roh, alam gaib, tentang ketuhanan. Greek sampai sekarang tidak tahu di mana Tuhannya. Makanya bila falsafahnya diambil, maka bila Greek tidak tahu di mana Tuhannya, orang Islam pun tak tahu di mana Tuhannya. Di atas tidak ada, bawah tak ada, tak ada Tuhan. Kerana dia ambil daripada Greek. Ia dikatakan wahdatul wujud, wahda-wahda, al-hulul. Ini semua diambil daripada Greek, daripada falsafah. Jadi jangan ambil falsafah, jangan ambil tasawuf. Mereka mengatakan, Ustaz, dulu fiqh tak ada, sekarang ada. Dulu tak ada ilmu fiqh, sekarang. Syekh, kalimah fiqh ada dalam Islam. Ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ahli syurga, maka diberi kefaqihan dalam agama. Kalimah fiqh, ilmu. Seperti fiqhul dakwah, ilmu dakwah. Fiqh itu ilmu. Tapi falsafah tidak ada. Ya? Oh, mereka mengatakan dulu tidak ada usul fiqh. Ada, tapi belum disusun. Benda itu ada. Semua ada, ya kan? Tapi tasawuf tidak ada. Usul hadis ada. Usul Quran ada. Ilmu tafsir ada. Betul kan? Cuma belum disusun seperti sekarang. Saya rasa kalau tak ada, kita boleh tanya. Boleh habiskan tuan-tuan? Kalau nak cepat, saya lagi nak cepat. Besok pagi-pagi kita keluar. Pergi utara. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Saya bekerja untuk sekolah yang menganjurkan Maulidul Rasul setiap tahun. Walaupun tidak ingin terlibat dalam kerja, walaupun tidak ingin terlibat, tapi kerja saya perlu menganjurkan perayaan ini. Apakah hukumnya Ustaz? Dan bagaimana dalam majlis ceramah yang melibatkan ramai ibu bapa, saya menyebut Ustaz yang boleh membicarakan mengenai hukum Maulidul Rasul itu sendiri? Dalam room kenapa tak jemput Ustaz? Kalau Ana dijemput pun Ana tak mau datang. Ya, gini, kita doakan sahabat ni supaya diselamatkan oleh Allah SWT dunia akhirat. Betul kan? Mungkin dengan doa kita bila makbul, dia diselamatkan daripada kerja-kerja seperti ini. Memang kita katakan ada sahabat mengatakan, mak saya tukang masak, tiba-tiba sekolah order barang makanan, saya kena tolong. Saya katakan saya hanya berdoa untuk anda, semoga Allah selamatkan anda daripada benda-benda seperti ini. Kita boleh buat apa? Kita sudah berhenti. Ya, kalau sudah berhenti anda boleh ke sini kerja. Kalau anda sudah dia berhenti, anda boleh ke sini kerja. Nak makan apa dia nanti? Jadi kita katakan anda berusaha lah supaya meninggalkan benda-benda yang tidak bagus ni. Jadi kita katakan kepada sahabat ni, berdoalah kepada Allah SWT dan kita doakan dia semoga Allah memudahkan dia mencari rezeki yang lebih baik daripada yang apa, terdapat di situ syubhat-syubhat. Kita doakan sama-sama insyaAllah. Ya? BMC? Dia tukang masak je, macam mana BMC? Bagusnya ya orang-orang apa sunnah ni, dia akan mengatakan benar. Kalau anda ambil MC, bagaimana anda sudah berbohong kan? Taklah. Kalau aku lihat, okey, tadi ada dua soalan, satu lagi. Di penghabisan insyaAllah. Sabar. Assalamualaikum Ustaz. Adakah marhaban juga syirik seperti berjanji? Sama. Marhaban tu berjanji, berjanji tu marhaban. Bila, ayah dia beradik. Allah. Ya, dia boleh kembar. Dia macam mata duit, mata uang. Ya, sebelah sini pun duit, sebelah sini pun duit. Cuma sini gambarnya lain, ni gambarnya lain. Tapi sama. Betul kan? Kualitinya sama, nilainya pun sama. Itulah marhaban dan berjanji. Seperti uang. Uang siling. Angkat, jatuh, sama saja. Dua-dua sama. Sebelum saya beredar, saya ada bawa buku ni yang diterbitkan oleh Jaya Besar. Tulisan sahabat kita. Salaf juga. Sejarah pemikiran satu. Daripada dengan majlis maulid, baca buku ni lebih baik. Ini adalah konspirasi Yahudi yang bermula apa untuk mengacaukan Islam dan secara global, secara umum. Iya. Jadi kalau kita tak kenal Yahudi, kita tidak kenal musuh kita. Umar mengatakan la ya'riful Islama man lam ya'riful jahiliyah. Tidak akan kenal Islam siapa tak kenal jahiliyah. Anda dah baca buku ni? Dulu asalnya subjek di Universiti Ummul Qura. Tetapi sahabat ini rajin kata kerja dikumpul, jadilah subjek ni. Dulu kami adalah ni wajib. Konspirasi Yahudi terhadap Guim. Siapa Guim? Orang yang bangsanya selain Yahudi. Dan pertama sekali walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kesimpulannya. Tidak akan reda Yahudi dan Nasrani kepada kamu kecuali kamu ikut kerana mereka. Dan kata Rasulullah, orang yang tak beriman ini akan ikut Yahudi sekaki demi sekaki, sedekah demi sedekah, sehingga masuk ke lubang biawak dia akan ikut. Supaya kenal Yahudi, siapa yang mampu, insyaAllah. Dan siapa tak mampu, ambil dulu. Nak setahun, nak jelaskan, tak ada masalah. Yeah. Okey, teruskan sahabat. Boleh satu lagi? Ya, yeah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita perlu menghalang dengan tangan orang yang menggerakkan tabung masjid beroda ke jemaah sebelah kita melalui depan? Kebetulan kita sedangkan kita solat. Tabung tak membatalkan. Kita solat, tabung lintas depan kita, jangan tahan. Tabung tak. Yang tak boleh, apa dia? Manusia. Kalau ada taruh sutra, tabung jangan tak punya kacau. Faham maksud saya? Kita semain di masjid. Kalau di Malaysia tu ada satu tabung, ada roda. Terutama semain Jumaat. Nanti dia tolak. Dia tolak tak sampai hujung. Jadi kalau kita solat, jangan halang tu. Kalau orang dihalang. Kalau perempuan, kita jangan halang. Ah, kita maju ke depan. Kalau perempuan dihalang boleh tak? Tak boleh, siapa nak halang sebelah mana? Jadi kita rapat ke depan supaya dia jalan di belakang kita. Itu kalau perempuan. Kalau yang tak boleh dihalang, seperti perempuan, anjing hitam dan keledai, kita maju ke depan. Kalau kita biarkan, apa jadinya? Batal solat kita. Ini kita sudah bincang. Ya? Dan saya sudahi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.